Supa-supa hati yang hancur, cinta ni som-som neme. Di dalam hati lun peka, kasih lupa oh ake. Coba lun coba ne pegang, awai dek bantah dile. Cinta yang kan trip lun keba, men susah payah lun seme. Meminggu mebulan, cinta lun dalam hati, terus sampai oh ake, cintanya hadali. Meminggu mebulan, cinta lun dalam hati, lun pikir be sampai kasihnya hanali. Salop awan lumangan badan terujung aki. Don pikir benci tak leta sayang, gasih ngon sayang hana mengerti. Gasih jina lontop lon pelimbok yang sayang, mandung yang kenangan lon kenang aki masa. Meminggu mebulan, cinta lon tun lam hati, lon pikir be sampai kasih nyohanali. Meminggu mebulan, cinta lon dalam hati, terus sampai oh aki, cinta nyohanali. Salop awan lumangan badan terujung aki. Don pikir benci tak leta sayang, kasih ngon sayang hana mengerti. Kasih jina lontop lon pelimbok ngan sayang, mandung yang kenangan lon kenang aki masa. Meminggu mebulan, cinta lon tun lam hati, lon pikir be sampai kasih nyohan.